الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita, dan insya Allah di hari ini kita akan mengulang dari pelajaran kita kemarin yang sempat terputus beberapa kali. Kita masih membahas tentang apakah pensiunan termasuk dalam bagian dari harta warisan. Sehingga sebenarnya kajian kita akan membahas tentang batasan harta yang dimiliki oleh mayit, bagaimana atau bagian mana yang dia masuk warisan dan bagian mana yang bukan masuk warisan. Atau dengan kalimat yang lebih luas adalah harta yang muncul disebabkan karena kematian, bagian mana yang masuk dalam kategori warisan dan mana yang bukan termasuk kategori warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Lirrijali nasibum mimma تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ." Bagi lelaki, mereka memiliki jatah dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Demikian pula bagi wanita, mereka juga mendapatkan jatah dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik banyak maupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika menjelaskan tentang warisan, walahunnar rubu'u mimma taraktum. Mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakun lakum walad, kalau kamu tidak memiliki anak. Walahunnas sumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Dan mereka mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian punya anak. Sehingga dari beberapa ayat ini menunjukkan bahwa definisi warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang ditinggalkan oleh mayit. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang warisan, Allah katakan mimma taraktum, mimma tarakna, mimma tarakal walidan wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh kalian atau yang ditinggalkan oleh istri kalian atau yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Sehingga berdasarkan beberapa ayat yang tadi kita sampaikan, berarti warisan adalah harta yang sebelumnya sudah dimiliki oleh mayit, kemudian setelah mayit meninggal harta itu ditinggalkan, itulah harta yang menjadi warisan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana jika harta itu baru muncul ketika mayit meninggal? Bagaimana jika harta itu baru muncul ketika mayit meninggal? Di sini kita sebutkan ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah pendapat jumhur, dan yang kedua pendapat Hanafiyah. Yang ini dikutip dalam ensiklopedia fikih. Di sana dinyatakan, ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. Jumhur ulama berpendapat, dan yang dimaksud jumhur di sini adalah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan at-tarikah, yang dimaksud dengan warisan adalah kullu ma yukhallifuhul mayyit minal amwal, semua harta yang ditinggalkan oleh mayyit. Wal huquqis tsabitah, termasuk juga adalah hak yang memiliki nilai. Hak yang memiliki nilai misalnya royalti, dan nanti yang dimaksud oleh jumhur adalah diyat, denda disebabkan karena pembunuhan atau karena melukai orang lain. Wa dhahabal Hanafiyah, sementara menurut Hanafiyah, Mereka berpendapat ila anna tarikah hiya ma yatrukul mayyit minal amwali safian an ta'alluqi haqqil ghairi bi'ainihi. Yang disebut dengan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit yang sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan hak orang lain. Baik, sehingga di sini perbedaan antara jumhur dengan Hanafi adalah terkait apakah posisi al-hukukul ma'nawi, hak yang memiliki nilai dalam hal ini adalah diyat, dia masuk warisan ataukah bukan. Dan kita akan lihat dalil jumhur. Di antara dalil jumhur adalah status diyat karena pembunuhan atau karena faktor yang lainnya. Ya. Misalnya si A membunuh si B, maka si A berkewajiban untuk membayar diyat kepada keluarganya si B. Berkewajiban membayar denda kepada keluarganya si B, denda itu adalah diyat. Atau si A melukai si B. Ya, melukai si B. Kemudian si A membayar denda, dan itu adalah diyat. Tapi karena si B nggak mati, berarti ini tidak masuk dalam kajian warisan. Masuk dalam kajian warisan kalau korbannya meninggal. Ketika korbannya meninggal, maka si A berkewajiban membayar diyat. Nah, diyat itu nanti diserahkan kepada ahli waris. Diyat termasuk di antara warisan. Bahkan semua bentuk diyat masuk dalam harta warisan, baik diyat pembunuhan maupun yang lainnya. Misalnya si A mematahkan tangan si B hingga akhirnya si B meninggal. Setelah dibawa ke pengadilan, si A dan keluarganya harus membayar diyat senilai 100 juta. Selanjutnya nilai 100 juta ini diserahkan ke keluarga si B sebagai warisan. Dalil tentang ini adalah riwayat yang diceritakan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib, ulama tabi'in, dan beliau bergelar Sayyidut Tabi'in, imamnya para tabi'in. Dan Sa'id Ibn al-Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ad-diyatu 'alal aqilah wa la tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Diyat itu kewajiban bagi aqilah. Aqilah adalah lelaki yang berada di sekitar mayit, yang mereka berhak untuk mendapatkan asobah. Wala tarisul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Dan Umar memutuskan, istri itu tidak berhak mendapatkan warisan dari diyat. Artinya, menurut Umar, pembayaran diyat itu bukan warisan. Hatta akhbarahu Dhahhak ibn Sufyan al-Kullabi, sampai beliau mendapatkan informasi dari Dhahhak bin Sufyan al-Kullabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Ad-Dhahhak bin Sufyan al-Kullabi an wurritha imra'atu Asyam ad-Dibabi min diyati zaujiha. Ad-Dhahhak bin Sufyan al-Kullabi mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar istrinya Asyam ad-Dibabi yang beliau dibunuh, istrinya juga mendapatkan warisan diyat dari suaminya. Kemudian Umar rujuk dari apa yang tadinya beliau putuskan. Al-Baghawi menyebutkan hadis ini, istri Asyam ad-Dibabi, dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kata beliau, وَفِيهِ دَلِيلٌ ala anna diyata tajibu lil maqtul thumma tantaqilu minhu ila warasatihi kasairi amlakihi. Ini merupakan dalil bahwasanya dia wajib untuk diserahkan kepada korban, kemudian berpindah dari korban ke ahli warisnya sebagaimana hartanya yang lain. Wa hadza qawlu aktsari ahli ilmi, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Tayyib. Ini yang bisa kita jadikan sebagai salah satu dalil terkait harta yang muncul ketika kematian. Karena diyat itu tidak muncul sebelum kematian. Misalnya tadi si A membunuh si B. Kemudian setelah diputuskan oleh pengadilan, si A berkewajiban untuk membayar 100 juta kepada si B. Sejak kapan nilai 100 juta itu muncul? Jawabannya adalah sejak adanya pembunuhan. Berarti sejak si B meninggal dunia. Sehingga sebelum si B itu meninggal, nggak pernah ada angka 100 juta. Apalagi masuk dalam perhitungan warisan si B. Karena itu, di sini ada sebuah harta yang dia baru muncul disebabkan karena kematian si B. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwasanya itu masuk bagian dari warisan, sehingga istri kemudian juga ahli waris yang lain berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan aturan pembagian warisan. Selanjutnya kita akan melihat ada banyak sekali harta-harta yang muncul disebabkan karena kematian, seperti uang pensiunan. Kemudian di sini juga saya sebutkan ada simpanan kematian. Lalu ada asuransi dari negara, ya. Kemudian juga ada uang ganti rugi karena pembunuhan. Termasuk di antara yang umum di masyarakat adalah amplop takziah. Sumbangan ketika takziah. Kemudian juga misalnya di masyarakat kita ada sumbangan dari RT atau dari kelurahan atau dari padukuhan yang diberikan kepada keluarga korban. Nah, di situ apakah masuk warisan ataukah bukan? Ada satu artikel yang ditulis oleh Dr. Hisamuddin Afana, hafizahullah taala, dan web beliau cukup banyak isinya, cukup banyak kontennya, sehingga sering dijadikan rujukan oleh beberapa thalibul ilmi, oleh beberapa asatidah yang ada di Indonesia. Artikel itu berjudul Kaifiyatu Tauzi'i Amwali Ta'wid wa Ratib At-Taqa'udi Ba'da Mautil Insan. Bagaimana cara pembagian harta asuransi dan pensiunan setelah kematian. Dan ini yang kami jadikan sebagai acuan untuk membahas tentang bagian mana harta yang muncul setelah kematian, yang itu masuk sebagai warisan dan yang tidak masuk sebagai warisan. Coba kita baca, yang pertama adalah uang pensiunan. Uang pensiunan di negara kita itu ada dua, dan ternyata itu juga berlaku di tempat yang lain. Pertama, uang pensiunan yang diberikan sekali ketika masa pengabdian. Bahasa lainnya adalah uang pesangon. Dan itu biasanya diberikan oleh mereka atau diberikan kepada mereka yang pensiun dini misalnya. Sehingga dia tidak mendapatkan pensiunan tiap bulan, tapi dia mendapatkan uang pesangon. Begitu dia pensiun dini, langsung dikeluarkan uang pesangonnya. Nah, termasuk juga adalah yang meninggal, karyawan yang meninggal, yang masih di masa kerja, yang masih aktif. Dr. Hisamuddin Afana, hafizahullah ta'ala, menjelaskan tentang status uang pesangon yang diberikan sekali ketika usia masa pengabdian, ketika usai masa pengabdian. Terutama ketika orangnya meninggal. Beliau mengatakan, wa idza tuwfiyal muwaddaf wa huwa ala ra'si 'amalihi fa yajri 'ala mukafa'ati nihayatil khidmah taqsimul mirats asy-syar'i. Apabila ada karyawan yang meninggal, wa huwa 'ala ra'si 'amalihi, dan dia masih aktif bekerja, dia masih karyawan yang aktif, maka fayajri ala mukafaati nihayatil khidmah. Maka untuk uang pesangon berlaku taqsimul mirasi syar'i. Berlaku hukum pembagian warisan sesuai dengan aturan syariat. Artinya uang pesangon itu adalah warisan, sehingga dibagi sesuai dengan standar warisan. Ini yang pertama. Yang kedua, pensiunan yang diberikan bulanan. Ada karyawan selesai masa pengabdian, lalu dia pensiun. Misalnya, usia pensiunnya 60 tahun. Sampai 60 tahun, dia pensiun. oleh perusahaan atau oleh negara, dia tetap dikasih pensiunan. Ya, misalnya tiap bulan 2 juta atau sekian juta sesuai dengan posisi terakhir ketika dia pensiun. Kalau dia di 3A, tentu lebih tinggi nilainya dibandingkan yang pensiun di 2A atau di 2D misalnya. Atau yang dia pensiun di tingkatan eselon, tentu akan lebih tinggi. Nah, uang pensiunan bulanan ini ketika pemiliknya meninggal dunia ternyata dilanjutkan. Ternyata masih ada lanjutannya. Nah, sekarang lanjutan uang pensiunan ini apakah masuk sebagai warisan ataukah bukan warisan? Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan tentang status uang pensiunan bulanan. Ar-ratib at-taqa'udi untuk uang pensiunan bulanan wa yusrafu ba'da wafatil muwaddaf lil mustahiqin alladzina tuhaddiduhum al-jihatu allati tusrifuhu. Uang lanjutan pensiun setelah meninggalnya karyawan pensiun tadi ternyata dia disalurkan kepada orang yang berhak yang telah ditentukan oleh al-jiha allati tusrifuhu, yang telah ditentukan oleh lembaga yang menyalurkan uang pensiun, ditentukan oleh pemerintah. Warrajih min aqwali ahlil ilmi al-mu'asirin anna ratib at-taqa'udi laisa irsan. Dan pendapat yang kuat di antara pendapat ulama kontemporer adalah bahwa ar-ratib at-taqa'udi, bahwa uang pensiunan yang lanjutan itu bukan warisan, tapi dia masuk pendapatan. Dia masuk pendapatan bagi yang dituju. Nah, kalau di negara kita, biasanya lanjutan itu diserahkan ke istri. Sehingga ketika ada seorang PNS, lalu meninggal dunia, kemudian beliau sampai masa akhir jabatan, dapat pensiun tiap bulan, kemudian beliau meninggal dunia, maka ada uang pensiun lanjutan. Dan itu diserahkan sampai istri. Begitu istri meninggal dunia, selesai. Nah, karena ini bukan warisan, maka itu adalah murni 100% jadi hak istri. Murni 100% jadi hak istri, sehingga anak atau saudara mayit, jika tidak punya anak, mereka tidak berhak untuk meminta, kecuali jika dikasih oleh istri atas kerelaan pribadinya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah simpanan kematian. Sebagian perusahaan kadang memotong gaji untuk dijadikan sebagai simpanan kematian. Nah, apakah uang ini masuk warisan ataukah tidak? Karena uang ini tidak bisa diambil kecuali jika masa kerja berakhir atau karyawan meninggal. Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan, malu taufir awil iddikhar fi halati wafatil muwaddaf tajri alaihi qismatul mirathi syar'i li'annahu malun mustahikun lil muwaddaf fi hal hayatihi. Harta simpanan yang dikeluarkan ketika kematian, tajri alaihi qismatul mirathi syar'i, di situ berlaku aturan pembagian warisan sesuai hukum syariat. Li'annahu malun mustahiqqun lil muwaddaf, karena ini adalah harta yang menjadi hak karyawan hala hayatihi, sebelum dia mati, ketika dia masih hidup. Walakinnahu la yastati'u ay yaqbidahu illa ba'da intihai khidmatihi. Hanya saja dia tidak bisa untuk mengambilnya kecuali setelah selesai masa kerja atau dia meninggal dunia. Faidah mata fal malu maluhu, sehingga jika dia mati, harta itu adalah hartanya. Lidha yajri alaihi taqsimul mirathi syar'i, karena itu berlaku hukum pembagian warisan syar'i. Wallahu alam. Cukup jelas insyaAllah. Yang ketiga adalah santunan asuransi dari negara. Dan sekali lagi kami garis bawahi bahwa asuransi yang dimaksud di sini adalah asuransi ta'awuni. Asuransi sosial. Yang nilainya kecil. dan itu diberikan dalam rangka lebih kepada menyumbang untuk orang lain. Misalnya kalau di tempat kita adalah asuransi jasara harja. Yang saya pahami itu asuransi sosial. Karena ya meskipun itu wajib ditetapkan oleh pemerintah, ketika orang pajak STN tiap tahun, maka dia diwajibkan untuk membayar asuransi sosial itu senilai 25.000. 25.000 setahun. Dan itu nilai yang cukup kecil. Kemudian tidak semua warga negara dapat. Tapi hanya berlaku untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan. Ya. Hanya berlaku untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan. Ada salah satu jamaah yang beliau meninggal di atas motor. Tapi sudah menepi. Sudah menepi, kemudian sempat standar, lalu tiba-tiba turun dari motor terus meninggal. Dan meninggalnya tepat ketika sudah turun di motor. Saksi mata mengatakan gak ada kejadian jatuh sama sekali, juga gak ada benturan dengan kendaraan yang lain, gak ada tabrakan. Di belakangnya sempat ada mobil ceritanya ya. Kemudian mobil itu alhamdulillah berhasil mengalihkan jalan ke jalan yang lain dan tidak sampai terjadi kecelakaan. Nah, karena beliau meninggal di tepi jalan, akhirnya polisi yang ngurusi. Kemudian motornya dibawa oleh polisi. Dan laporan pertama itu adalah laka, ya. Kematian karena kecelakaan. Tapi ternyata tidak. Karena tidak ada bekas luka apapun, motor juga nggak ada yang lecet. Akhirnya disimpulkan tidak terjadi kecelakaan. Kemudian oleh pihak polisi disampaikan bahwa di sini tidak ada keterangan kecelakaan, maka tidak mendapatkan santunan dari negara berupa asuransi jasara harja. Yang nilainya 25 juta. Nah itu salah satu di antara bukti bahwa asuransi jasara harja ini hanya berlaku untuk laka lantas, kecelakaan lalu lintas yang sampai menimbulkan kematian. Sehingga wallahu ta'ala alam, kami lebih memahami ini bukan asuransi komersil, tapi ini murni asuransi sosial. Atau misalnya di sebuah kampung, Pak Duko menetapkan bahwa warga iuran 10.000, iuran kematian. Per bulan misalnya, atau 10.000 per tahun. Terkumpul sejumlah dana. Kemudian jika nanti ada salah satu warga yang meninggal, maka diambilkan dari dana itu dan disumbangkan sebagai dana bantuan kematian dari warga. Boleh nggak seperti ini diterima? Jawabannya boleh. Dan itulah asuransi sosial. Dan pendapat yang kuat, asuransi sosial hukumnya sah. Atau termasuk di antara asuransi yang diperbolehkan. Dan para ulama menyebutnya dengan ad-dhamanul ijtima'i. Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan, amwalud dhaman al-ijtima'i, uang asuransi sosial, tusrafu hasaban nidhamil jiha allati tusrifuha. Dia disalurkan sebagaimana aturan yang berlaku. Disalurkan sebagaimana aturan yang berlaku. Qala Dr. Nuh Salman, kata Dr. Nuh Salman, ad-dhamanul ijtima'i, asuransi sosial, yuwazza'u hasabal qanunil khas bihi min qibali daulah. Disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Wa laysa kama yuwazza'ul miras, dan tidak dibagikan sebagaimana warisan. وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمَانَ الْإِجْتِمَاعِ مِنْ حَتٌ مِنَ الدَّوْلَةِ. Karena yang namanya asuransi sosial itu adalah pemberian dari negara. إِذْ لَمْ يَتَمَلَّقْهَا الْمُتَوَفَّى قَبْلَ وَفَاتِهِ. Sehingga belum dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal. فَتُوَزَّعْ حَسَبَ الْقَانُونِ الْخَصْ بِهَا. Sehingga dia disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini disebutkan dalam web Dar al-Ifta Yordan. Web lembaga fatwa yang ada di negara Yordan. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan bahwa di antara ciri asuransi sosial adalah asuransi yang diselenggarakan oleh negara atau BUMN tertentu, preminya kecil, dan biasanya untuk jangka waktu tahunan ya pembayarannya. Kemudian nanti diberikan kepada mereka yang mengalami kematian karena sebab tertentu. Contohnya kalau di tempat kita Jasara Harja. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah uang ganti rugi karena pembunuhan. Misalnya negara memberikan ganti rugi disebabkan karena pembunuhan. Kata Dr. Hisamuddin Afana, nilai ganti rugi ini sama sebagaimana diat, sehingga dia disalurkan sebagaimana warisan. Baik, sampai di sini keterangan yang kami ambil dari fatwa Dr. Hisamuddin Afana Hafizahullah Ta'ala di web beliau, webnya namanya yasalunak.net. Yasalunak.net. Kemudian yang kelima, bagian yang terakhir terkait harta yang muncul disebabkan kematian adalah sumbangan ketika takziah. Kejadian ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Ada juga di Nigeria. Lajnah Ta'imah pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu warga Nigeria tentang sumbangan ketika orang takziah. Apakah itu masuk warisan ataukah bukan? Dijawab oleh Lajnah yang dikepalai oleh Imam Ibnu Bas. Al-amwalu takunu milkan liman wahabat lahu minal ahya min aqaribil mayyit. Ammal mayyitu fala tasihu al-hibatu lahu illa min babit tasadduq anhu wa ihda'u thawabi lahu. Harta hasil sumbangan itu menjadi milik bagi keluarga yang masih hidup dari keluarga mayit yang dikasih. Karena mayit dia tidak bisa diberi hibah. Orang sudah mati. Datang ke kuburan, kemudian ada orang bawa nasi, mbah ini tak kasih nasi. Bisa nggak dia menerima? Nggak bisa. Sehingga hibah itu batal, tidak sah ketika penerimanya adalah orang yang sudah mati. Kecuali jika bentuknya sedekah atas nama mayit. Nah, itu bisa. Berarti itu disedekahkan ke orang lain, tapi pahalanya atas nama mayit. Atau menghadiahkan pahala untuk mayit. Ini hukumnya boleh, dan dalam mazhab Hambali hukumnya diperbolehkan. Ini fatwa Lajnah Ta'imah. Kita bisa perhatikan alasan Lajnah bahwa sumbangan ketika takziah tidak termasuk warisan, karena sumbangan itu statusnya adalah hibah. Dan tidak mungkin hibah diberikan ke jenazah. Hibah hanya bisa diberikan kepada yang hidup. Sehingga harta itu sama sekali bukan harta warisan yang merupakan harta yang ditinggalkan mayit. Tayyib. Kemudian juga ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Bas ketika ada banyak makanan saat takziah lalu sisa, apakah itu harus dibagi waris? Jawab Ibnu Bas, "Ma yatabaqqa min hadhil amwal allati ahdauha yakunu li ahli al-mayyit." Harta sisa ini yang mereka hadiahkan adalah milik keluarga mayit yantafi'u nabi jami'an. Silahkan dimanfaatkan bersama. Jadi karena bukan warisan, maka pembagiannya bebas. Artinya mau dibagi rata silahkan, mau dikasihkan ke istrinya saja silahkan, mau dikasihkan ke anaknya yang paling membutuhkan juga silahkan. Atau mau disedekahkan atas nama mayit silahkan, bebas. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita kasih kesimpulan ya. Dari apa yang tadi kita bahas, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan. Tentang batasan harta warisan. Yang pertama adalah harta yang dimiliki mayit sebelum mati. Harta yang dimiliki mayit sebelum mati. Ini jelas masuk warisan. Bahasa lainnya dia sudah ada sebelum orangnya meninggal dunia. Jelas ini masuk warisan. Yang kedua adalah harta yang baru muncul. Harta yang baru muncul pasca kematian atau karena kematian. Sehingga sebelum mayit itu mati, harta ini belum ada. Dia baru muncul karena kematian mayit. Nah, di sini ada dua ya. Pertama, diyat. Dan yang semisal dengan diyat adalah ganti rugi karena kematian. Ganti rugi karena pembunuhan. Ini masuk warisan. Sehingga dia harus dibagi waris sesuai dengan aturan warisan. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca dari Sa'id Ibn Musayyib terkait kasus Asyam Ad-Dibabi yang diputuskan oleh Nabi SAW, istrinya berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, simpanan mayit yang baru bisa diambil. Ini simpanan mayit ketika masih hidup ya. Mayit nggak bisa nyimpan. Simpanan mayit ketika dia masih hidup yang baru bisa diambil jika meninggal. Sehingga aslinya itu adalah harta mayit yang dia simpan baik karena aturan perusahaan misalnya gajinya dipotong. Kemudian dijadikan sebagai simpanan kematian. Atau ini lebih tepatnya simpanan kematian, ya, bukan simpanan mayit. Simpanan kematian. Simpanan kematian yang itu baru bisa diambil jika orang yang sudah meninggal. Ini tadi ditegaskan oleh Dr. Hisamuddin Afana, ini juga masuk warisan. Baik. Sehingga jamaah, Anda bisa perhatikan di sini, batasan harta warisan adalah harta yang dimiliki mayit sebelum mati, kemudian ketika dia meninggal, dia tinggalkan harta itu. Dan ini sejalan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa, yang Allah sering menyebutkan dengan kalimat, mimma taroka. Harta yang ditinggalkan. Mimma taroka. Harta yang ditinggalkan. Kemudian berikutnya adalah diat. Yang diat ini juga termasuk warisan berdasarkan sabda Nabi atau keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah simpanan kematian yang dia baru bisa cair jika orangnya mati. Dan ini juga masuk warisan karena hakikatnya harta ini sudah dimiliki oleh mayit sebelum meninggal. Nah, sisanya, selain tiga di atas, selain tiga tersebut, ya, bukan warisan. Ya. Selain tiga yang sudah disebutkan, di sini kami memahami bukan warisan. Nah, yang bukan warisan ini diatur oleh dua hal. Pertama, yang pertama adalah diatur oleh undang-undang. Sehingga dia diserahkan sesuai tujuan. Sesuai tujuan penerima. Misalnya seperti tadi, pensiunan lanjutan. Itu diserahkan ke istri sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, diatur oleh urf, tradisi yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya, uang takziah. Nah, ini diserahkan sesuai kesepakatan. Sehingga tidak ada aturan baku di sini. Menurut warga, biasanya yang kayak gini diserahkan ke siapa? Itulah yang kami maksud, dia diserahkan sesuai kesepakatan. Baik. Sehingga kalau kita ditanya tentang asuransi dan seterusnya, Anda bisa cocokkan dengan ini ya. Apakah asuransi itu harta yang dimiliki mayit sebelum mati? Iya, berarti dia masuk warisan. Kemudian simpanan kematian. Oh, dia dimiliki mayit sebelum mati, masuk warisan. Nah, yang biasanya jadi pertanyaan itu bagian yang kedua ini. Ini satu, ini yang kedua ya. Harta yang baru muncul karena kematian yang bentuknya diat. Nah, ini kalau nggak terjadi kematian, nggak bakalan ada. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dia masuk bagian dari warisan. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah cukup jelas dari apa yang kita bahas insya Allah ta'ala. Tayyip. Dan tadi ada satu lagi ya, yaitu uang mukafa'ah niyatul khidmah atau uang pesangon. Jadi uang pesangon masuk yang mana? Uang pesangon itu masuk yang mana? Uang pesangon itu ini, simpanan kematian. Kenapa? Karena perusahaan sebenarnya memotong gaji dari karyawan yang nantinya akan dijadikan sebagai simpanan dan akan diserahkan kepada karyawan setelah dia selesai masa kerja. Ya. Atau perusahaan memberikan hadiah, dia tidak motong gaji, tapi memberikan hadiah. Ini sekian ini adalah calon hadiah yang akan kami berikan kepada karyawan jika dia pensiun dini atau meninggal ketika masih aktif. Sehingga dia masuk dalam kategori warisan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan muqaddimah dalam ilmu waris. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas mulai dari bab yang ke-15. Mulai dari bab yang ke-15 kita mulai membahas teknis pembagian warisan, kemudian apa saja yang perlu diselesaikan sebelum kita bagi waris. Sehingga mulai bab 15 ini nanti kami ingatkan kepada para jamaah, kita nanti mulai banyak melakukan perhitungan. Baik, di sini sudah saya sebutkan beberapa contoh kasus ya. Kemudian nanti kita juga akan lihat tentang syarat dan rukun warisan. Saya berharap Anda yang punya bukunya mungkin bisa dibaca terlebih dahulu, agar nanti ketika kita masuk dalam teknis perhitungan, Anda sudah memiliki persiapan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bergabung bisa menghubungi di nomor sebagaimana yang telah kami sebutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, coba kita angkat penelpon yang pertama. Silakan Pak Dindin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tadi yang pertama ini sekedar informasi dan mungkin nanti bisa dijadikan rekan tambahan juga untuk mengambil apa hukumnya gitu ya. Silakan. Untuk tadi masalah jasa raja perlu diketahui itu bukan hanya untuk si korban kecelakaan itu meninggal, tapi juga kalau cacat gitu masuk ke rumah sakit, nah, itu manakala si korban itu masuk ke rumah sakit itu pilihannya itu kalau dia punya punya BPJS itu pilihannya juga bisa jasa raja atau BPJS itu salah satunya, nggak boleh dua-duanya gitu. Oh gitu, masya Allah. Nah, terima kasih. Nah, itu kalau jasa raja tadi saya baru tahu itu ternyata emang betul tahun, jadi kan emang nggak bisa diambil kalau tidak sampai meninggal gitu ya, gitu, atau jasa gitu kan kecelakaan. Sehingga kalau misalkan dia tidak berarti menjadi si korban gitu ya. Nah karena mungkin karena tahun jadi si walaupun si korban itu kaya gitu ya, itu bisa aja dia ambilnya jasa raja jadi bukan BPJS nya gitu. Kalau BPJS kan masih ada unsur ribanya, dia ada unsur-unsurnya juga gitu ya. Gitu. Itu yang pertama tentang jasa raja ya. Boleh apakah si orang kaya yang mampu itu berhak untuk mengambil jasa raja untuk biaya pengobatannya gitu ya. Kalau dia silakan. Terus yang kedua tentang amplop bagi yang keluarga yang meninggal gitu ya. Itu kan si mayit itu kan punya ahli keluarganya gitu ya. Keluarganya dan keluarganya punya masing-masing kenalan. Nah, itu biasa yang takziah itu yang memberikan amplop itu karena dia kenal dengan anggota keluarga dari si mayit itu gitu ya. Apakah dia memang ada kaitan keluarga secara turunan gitu ya. Atau mungkin karena hal lain misalkan karena anak-anak atau yang lain ya. Jadi tidak ada hubungan, kalau misalkan dengan waris itu tidak ada hubungan dengan waris ya. Nah itu kadang-kala seringnya itu kalau misalkan tidak mendapatkan di lingkungan kita itu biasanya gini, ada sedangkan baskom gitu ya, baskom atau bagaimana untuk amplop para pemberi tadi ya. Tapi kadang-kadang juga diberikannya kepada yang betul-betul si pem, si apa yang akan tajia itu yang kenal dengan keluarga si mayitnya gitu. Nah, itu kalau misalkan diberikannya kepada si keluarga mayat yang kena, apakah dia amplop itu menjadi hak 100% dia atau harus dikumpulkan dulu, dilaporkan dulu ke katakanlah ke sepuluh dari keluarga tersebut itu. Apakah bisa jadi hak sepenuhnya dia atau harus dilaporkan dulu ke sepuluh dari keluarga tersebut. Itu aja Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dindin atas informasinya. Untuk masalah jasa raja tadi, beliau menambahkan bahwa tidak hanya diserahkan kepada korban yang mengalami kematian, tapi juga yang mengalami cacat. Namun karena pembahasan kita masalah warisan, jika tidak sampai meninggal dunia, berarti itu tidak masuk dalam kategori pembahasan warisan. Sehingga kalau ada orang yang mengalami laka lantas, ya, kecelakaan lalu lintas, kemudian yang bersangkutan cacat, lalu dikasih jasa raja oleh negara, maka itu menjadi milik pribadinya. Sehingga di luar pembahasan warisan. Baik. Kemudian terkait amplop takziah. Bagaimana jika amplop itu diserahkan kepada individu tertentu? Bukan ke kotak takziah yang ditaruh di depan. Kadang disediakan baskom ya. Kemudian kalau di Jogja ada apa namanya? Kotak takziah ya. Kita tidak sebut kotak amal, tapi itu kotak takziah. Ditaruh di depan, agak gede. Nah, tapi ada juga sebagian yang misalnya ngasih ke anaknya langsung, atau ke istrinya langsung, atau ke saudaranya, atau siapa yang dianggap sebenarnya itu tujuan saya. Wallahu ta'ala alam yang kami pahami dalam hal ini. Para ulama membahas tentang hadiah pernikahan, dan mereka mengatakan, Hadiah pernikahan itu milik suami ataukah milik istri? Rincian yang mereka sampaikan, jika hadiah itu berasal dari keluarga suami, ya saat walimah, keluarga suami datang lalu ngasih hadiah, maka pada asalnya itu milik suami. Sebaliknya, jika hadiah itu berasal dari keluarga istri, maka pada asalnya harta itu jadi milik istri. Turunannya adalah kenalannya. Sehingga misalnya hadiah pernikahan, hadiah saat walimah itu diberikan oleh kenalan istri, teman-temannya istri atau teman-temannya suami. Maka siapa yang memilikinya? Jawabannya adalah siapa yang punya kenalan dengan itu. Sesuai dengan tujuannya. Apakah suaminya ataukah istrinya. Sehingga saya pahami dari sini, berarti kita bisa alihkan ke pembahasan masalah amplop takziah. Jika memang ditujukan ke salah satu dari ahli waris atau dari keluarga mayit, maka dia yang lebih berhak dibandingkan yang lain. Karena itu, wallahu ta'ala alam, tidak perlu dikumpulkan jadi satu di sesepuh keluarga, tapi bisa langsung dimiliki oleh mereka yang mendapatkan secara langsung dari orang yang memberi. Ya. Kadang orang yang memberi itu sebenarnya pinginnya si A, maka dia langsung ngasih si A. Maka itu jadi hak si A 100%. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ya, Ustaz, saya mau tanya, seandainya ada seseorang yang meninggal dunia, ya, si mayit, meninggalkan aset berupa satu buah rumah. Setelah rumah itu terjual dan bernilai seharga naik biaya naik haji gitu, sedangkan keadaan mayit itu belum pernah berhaji, maka apakah kita wajib membadalkan haji si mayit? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Menjadi kewajiban manusia untuk Allah Ta'ala حِجُّ الْبَيْتِ, berhaji ke Baitullah. Dengan kondisi مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Dan kemampuan yang dimaksud meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah kemampuan finansial, kemudian keberadaan mahram jika beliau adalah seorang wanita, dan beberapa faktor yang lain. Misalnya kemampuan, tidak ada gangguan selama di perjalanan, dan seterusnya. Karena itu, siapa yang dia tidak memiliki kondisi ini, maka pada asalnya dia tidak mampu untuk berhaji. Dan orang yang tidak mampu untuk berhaji, maka tidak wajib haji. Kalau dia masih hidup tidak wajib haji, apalagi sudah meninggal. Jika dia masih hidup saja tidak wajib haji, apalagi sudah meninggal. Sehingga dia ketika sudah meninggal, apakah ahli warisnya wajib menghajikan? Jawabannya tidak wajib. Karena dia sendiri saja ketika masih hidup nggak wajib, apalagi sudah meninggal. Baik. Terus bagaimana kalau dia punya aset? Seperti rumah atau sawah? Wallahu alam, yang kami pahami, jika aset itu adalah aset utama dia, seperti rumah yang itu merupakan kebutuhan primer dia untuk tinggal, atau dia punya sawah tapi itu menjadi sumber pendapatan utama dia, wallahu alam, tidak ada kewajiban baginya untuk menjual. Karena kalau dia harus menjual, lah terus dia tinggal di mana? Mungkin dia ketika sudah menjual, dia bisa berangkat haji. Terus setelah pulang, di mana dia harus tinggal? Dia rumahnya sudah dijual. Atau sawahnya dijual. Terus sumber pendapatannya dari mana? Sehingga keberadaan aset ini, meskipun kalau dijual, bisa menutupi biaya haji, wallahu alam, yang kami pahami, yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menjualnya. Nah, jika masih hidup yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menjualnya, apalagi juga sudah meninggal. Karena itu, harta berupa aset yang ditinggalkan kemudian dijual, dan dia senilai biaya haji, wallahu alam, silahkan dimiliki oleh ahli waris, Dan jika ada ahli waris yang mau berbuat baik dengan cara membadalkan haji atas nama beliau, insya Allah pahalanya sampai ke beliau dan juga yang membadalkan turut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Dari Purwakarta, Pak, Pak Arif. Masya Allah, Barakallahu fikum Pak Arif. Silakan Pak Arif. Mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan Pak Arif. Mungkin Ustaz, saya kira-kira setahun yang lalu itu mengadakan walimah putri saya. Nah, di dalam walimah itu biasanya diberlaku di adat kampung saya ini menyediakan semacam apa ya, kotak gitu Ustaz, untuk para undangan menyumbang lah atau memberi hadiah. Nah, yang saya tanyakan, sumbangan-sumbangan hadiah itu apakah mutlak milik penyelenggara walimah atau ada hak dari pihak besan saya? Kedua, itu aja haknya itu Ustaz. Karena untuk biaya walimah itu mayoritas atau 80% 90% itu saya yang menanggung. Nah, itu hasil hadiah itu milik mutlak punya saya yang menyelenggarakan atau ada hak besan saya Ustaz? Mohon pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon waktu untuk mempelajari ini Bapak. Saya tidak tahu dengan detail jika sampai melibatkan hak besan di sana. Yang pernah saya baca adalah terkait posisi hak suami dan istri. Misalnya hadiah dalam bentuk kado. Ada misalnya pakaian atau apa misalnya barang-barang yang berharga, jam tangan, dan yang lainnya. Termasuk perabotan rumah tangga, itu milik suami ataukah milik istri. Kalau dia adalah barang-barang wanita, seperti pakaian wanita, nggak mungkin dikasihkan ke suami. Barang-barang pria, seperti sarung, kita bisa pastikan sarung, peci, maka itu adalah haknya suami, karena ini barang-barang lelaki. Kemudian barang-barang yang dia bisa dimiliki bersama, misalnya jam tangan, atau misalnya ada perabotan rumah tangga, magicom, atau ada yang ngasih kado kulkas. Itu milik suami atau milik istri? Nah, ulama membahasnya dari sisi asal-usulnya. Ini dari suami ataukah dari istri? Dari keluarga suami, kenalan suami, ataukah dari kerabat dan kenalan istri? Asal-usul itu yang menentukan. Baik. Nah, sedangkan yang bentuknya uang, apakah itu nanti jadi hak milik penyelenggara walimah, dan apakah besan juga turut mendapatkan hak di sana? Wallahu alam, kami tidak tahu, dan mohon diberi waktu dan kesempatan bagi saya untuk belajar. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk mendapatkan informasi tentang ini lebih lengkap. Wallahu alam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, sebelumnya Ustaz, saya mau menanyakan ayah kami itu kan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian tapi sampai sekarang belum ada pembagian waris. Nah, kami sekeluarga, semua anak-anak termasuk ibu saya masih bingung untuk membedakan mana yang harta milik ayah saya, mana yang punya ibu, karena selama ini ibu memiliki usaha dan usaha ibu cukup dominan untuk perekonomian keluarga, paling justru paling dominan dari usaha ibu. Nah, saat ini ibu kami masih sehat, tapi ibu menghendaki untuk ingin untuk membagi waris kecuali aset untuk satu toko dan rumah induk. Nah, apakah diperbolehkan misalnya karena kami semua menyetujui, sudah berkumpul menyetujui untuk semua harta kita kembalikan ke ibu. Silakan kalau ibu mau dibagi hibah, mau ibu kan inginnya hibah ke anak-anak. Jadi semua anak-anak sepakat untuk dikembalikan ke ibu semua, dan ibu menghendaki untuk bagi hibah secara merata buat anak-anaknya. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa sebelumnya kalau sebenarnya kalau mau bagi waris bapak dulu, anak laki-laki harusnya dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, itu sudah disampaikan, tapi semua anak-anak sepakat dikembalikan ke ibu semua. Apakah ini diperbolehkan? Jadi pembagian warisnya itu hanya sebatas yang pembagian waris bapak hanya di sebatas kayak ucapan atau lisan saja gitu, Ustaz. Kemudian satu lagi juga ada, jadi dari sekian kami keluarga besar, kemudian ada beberapa saudara, ada 3 anak laki-laki dan 1 saudara perempuan yang sebelumnya pernah menerima, mungkin disebutnya hibah ya, jadi pernah menerima 1 aset yang itu dijual untuk menutupi hutang saudara-saudara itu. Saudara-saudara kami, maksudnya anak-anak itu kami. Nah, ketika kemarin kita sudah berkumpul semua membahas rencana pembagian hibah, kami semua, ibu dan anak-anak juga sepakat untuk harta yang sudah diberikan ke yang kemarin sudah menggunakan itu untuk dianggap sebagai hibah dan tidak dihitungkan kembali ke perhitungan hibah yang akan kita lanjutkan sekarang. Apakah itu diperbolehkan? Nah. Gitu. Kemudian satu lagi sama ini. Jadi sejauh ini kan pembahasan masalah hibah karena kan keluarga besar itu sudah sampai sejauh anak-anak dikumpulkan, itu sudah juga sudah menyerahkan segala sertifikat, tapi memang belum bisa clear karena masalah. Jadi aset-aset itu kan di kampung itu banyak yang berupa sawah dan tanah, dan itu yang legalitasnya tuh sampai sekarang belum jelas, maksudnya belum diurus gitu loh, banyak yang tukar guling, banyak yang masih letter sih dan segala macam. Apakah itu sudah dianggap sebagai serah terima hibah atau baru rencana hibah ya Ustaz ya? Demikian Ustaz, ya saya berakhir Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita uraikan satu-satu, Ibu. Yang pertama, terkait masalah penentuan aset. Aset mana yang merupakan milik ayah yang sudah meninggal, dan aset mana yang merupakan milik ibu yang beliau masih hidup. Sehingga ini yang menjadi penentu bagian mana yang perlu diwariskan dan bagian mana yang tidak perlu diwariskan. Yang paling paham dalam hal ini adalah ibu, karena beliau yang selalu menyertai bapak dan beliau paling tahu tentang asal-usul harta. Karena itu, silahkan ibu Anda menentukan, ya. Ibu Anda menentukan bagian mana yang merupakan aset bapak, bagian mana yang merupakan aset ibu. Dengan mengedepankan prinsip, jangan sampai ada harta orang lain yang terikut sertakan ke harta kita. Nah, Anda sampaikan kepada ibu, tolong ditentukan dulu. Kalau misalnya ibu menentukan A, B, C, D dan diterima oleh anak-anaknya, baik, catat bagian itu. A, B, C, D ini adalah harta bapak dan sisanya harta ibu. Untuk harta ibu tentu saja tidak dibagi waris karena ibu masih hidup. Sedangkan untuk harta bapak inilah yang dibagi waris. Nah, berikutnya, tahapan berikutnya adalah lakukan pembagian waris sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh syariat. Ibu dapat 1/8, kemudian anak laki-laki dapat 2:1 dengan anak perempuan. Setelah diketahui, mereka akan melihat, oh nilainya sekian. Sudah? Sekarang, mereka boleh nggak menyerahkan semua harta warisan mereka itu ke ibu? Jawabannya sah-sah saja. Selama itu dilakukan dengan saling ridho. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, dan ridha itu syaratnya ada 2. Pertama, al-ilmu. Ahli warisnya tahu nilai, sehingga dia sudah disampaikan, kamu dapat sekian. Terus dia melihat, wah dapat sawah. Alhamdulillah dapat sawah. Terus dia pengen tak serahkan kembali ke ibu. Silahkan. Tapi dia sudah tahu dapat sawah. Dan yang kedua, syarat ridha yang kedua adalah tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan atau ada perasaan nggak enak, ya masa ibu minta kok saya nggak ngasih misalnya. Sebenarnya dia merasa berat, cuman dia nggak nyaman, nggak enak. Maka jika kondisinya seperti ini, berarti sebenarnya dia belum ridho. Tapi kalau itu muncul karena kerelaan pribadinya, dia juga di posisi orang yang tidak membutuhkan, bukan orang yang miskin, dia sudah mapan, namun dia tidak memberikan, atau dia sehingga ketika dikasih warisan tidak begitu butuh, ya. Insya Allah ini muncul karena kerelaan pribadi. Sehingga silakan dikembalikan ke ibu. Nah, selanjutnya setelah semuanya berpusat ke ibu, lalu ibu mau membagi rata ke seluruh anak-anaknya, silakan. Dan statusnya sebagai hibah. Sehingga selama ini kembali kepada kesepakatan keluarga, anak-anaknya, kemudian warisan itu dibagi rata, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tadi juga ada kesepakatan bahwa saudara yang sudah pernah menerima aset untuk digunakan menutupi utangnya, sudah tidak lagi diperhitungkan. Silahkan, itu kembali kepada kerelaan para anaknya, para saudaranya. Sehingga misalnya 5 bersaudara, si A sudah menerima aset, dan ini sudah dijual untuk nutupi utang. Tapi yang lain, B, C, D, E, belum menerima aset. Tapi mereka ridho. Hibah yang dulu diberikan kepada si A, mereka relakan. Mereka nggak dikasih, nggak apa-apa. Sudah? Kemudian sekarang dibagi hibah lagi. Merata ke 5 anak. Dan mereka juga ridho dengan hal itu, silakan. Karena Nabi SAW menyebutkan adanya unsur kedzaliman dalam masalah hibah dengan memberikan sebagian anak dan tidak memberikan ke anak yang lain, maka unsur kedzaliman itu menjadi hilang jika pihak yang merasa didzalimi sudah merelakan. Misalnya ada 5 anak, 1 anak dikasih, 4 anak nggak dikasih. Berarti 4 anak yang nggak dikasih ini, dia di posisi didzalimi. Tapi mereka semuanya merelakan. Ya sudah, saya nggak ngambil sama sekali. Silahkan, itu haknya. Sehingga nanti posisi anak yang didzalimi ini ketika merelakan, menyebabkan hibah untuk anak pertama tidak perlu dibagi ke yang lain. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya masalah aset-aset yang legalitasnya nggak jelas. Ya. Ada yang tukar guling, ada yang apa misalnya sudah dihibahkan ke yang lain, tapi masih letter C, bukti serah terimanya belum ada, dan seterusnya. Mungkin kami sarankan sebaiknya dimulai dari titik nol lagi ya. Jadi kumpul seluruh saudara Anda, kemudian sebutkan daftar aset yang dulu sempat dialih-alihkan itu, tapi belum jelas semuanya. Bagaimana kalau misalnya ini dikembalikan ke titik nol? Artinya itu jadi lumbung warisan lagi. Kemudian dibagi sesuai dengan koridor warisan. Kalau mereka setuju dengan itu, alhamdulillah insya Allah ini yang terbaik dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya potensi sengketa. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita baca pertanyaan melalui ya. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Jika suami semasa hidupnya berniat untuk mengajak umroh saudaranya, apakah ini termasuk wasiat? Dan apakah niat itu harus dilaksanakan oleh ahli warisnya? Jazakallah khairan atas jawabannya. Wallahu ta'ala alam, kalau sebatas berniat ingin mengajak umroh, dan niat itu sudah diucapkan ya. Makanya keluarganya tahu kalau suami punya keinginan seperti itu. Yang kami pahami itu bukan wasiat. Wasiat itu jika suami berpesan. Sebelum meninggal, baik lisan maupun tulisan. Tolong nanti setelah saya meninggal, harta saya sekian, ya, misalnya sediakan harta untuk dipakai biaya umroh bagi si A atau si B yang merupakan saudaranya. Jika itu yang dilakukan, maka berarti itu wasiat. Tapi kalau sebatas menyatakan, saya sebenarnya pengen mengumrohkan si A atau pengen mengumrohkan si B. Tapi sampai suami meninggal, keinginan itu belum terwujud. Wallahu a'lam, ini tidak termasuk wasiat karena sebatas memiliki keinginan itu bukan masuk bagian dari wasiat. Kita mungkin banyak sekali punya keinginan ya. Anda yang belum pernah haji pengen sekali bisa haji. Dan keinginan itu kadang kita ucapkan. Namun itu tidak termasuk bagian dari wasiat. Sehingga ketika kita meninggal, lalu kita punya aset berupa rumah atau tanah. Apakah wajib bagi ahli waris untuk menjual rumah itu dan tanah itu dan dipakai untuk biaya haji? Sehingga nanti dibadalkan? Jawabannya tidak wajib. Karena sebatas keinginan tidak termasuk wasiat. Beda kalau mayit ini berwasiat. Sebelum meninggal beliau mengatakan, tolong nanti dibadalkan haji atas nama saya. Kalau saya mati, silahkan pakai harta yang saya tinggalkan. Kalau itu yang dia minta dan dinyatakan sebelum kematian atau tertulis, dia nyatakan sebagai wasiat, maka nanti keluarganya wajib untuk menunaikannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, ini masalah kerjasama bidang pertanian Ustaz. Itu pengelola saya punya lahan dan dia langsung bertindak sebagai pengelola, kemudian saya sebagai penanam modal dalam bentuk investasi biaya operasional dan investasi dalam bibit. Nah, apakah tanahnya itu dihitung sebagai salah satu saham dia atau dibayarkan sewa? Bagaimana polanya yang terbaik Ustaz secara syar'i? Pengelola beliau punya tanah? Iya Ustaz, punya tanah. Berarti Bapak hanya menyediakan bibit dan perlengkapannya, baik. Betul, itu Ustaz, sementara. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Akad sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan, ini mirip sebagaimana akad musaqah. Sehingga petaninya yang punya tanah, dan beliau juga nanti akan bekerja. Sementara semua modal untuk pengadaan tanaman, semuanya berasal dari Bapak. Nah, akad seperti ini diperbolehkan, dan untuk tanahnya tidak disewakan, tapi dijadikan sebagai bagian dari modal. Sehingga nanti hasil dibagi dua ya. Modal, ya, kalau kita hitung kurang lebih seperti ini. Untuk perhitungan musaqah. Nah, ini kerjasama kelola lahan. Maka hasil nanti dibagi dua. Pertama modal, kedua kerja. Begini. Untuk modal ada dua. Yang pertama dana. Yang ini dipakai untuk beli bibit, kemudian apalagi pupuk dan aneka operasional yang lainnya. Ya, ini operasional. Yang kedua adalah modal berupa lahan. Baik. Misalnya modal dikasih porsi 50%. 50-50 ya. Kerja juga 50%. Terus, gimana perhitungan sebelahnya ini, dana operasional dan lahan? Nah, ini dibuat appraisal ya. Anda bisa buat perkiraan. Modalnya berapa? Oh, modal operasional yang Anda keluarkan misalnya 100 juta. Lahan? Lahan ini dihitung kira-kira nilai sewanya berapa? Kira-kira nilai sewanya berapa? Misalnya, untuk satu masa panen yang bisa menghasilkan itu, butuh waktu 3 tahun. Nah, masa sewa lahan seperti ini, umumnya di masyarakat selama 3 tahun, nilainya anggaplah 50 juta. Berarti nanti, ya, porsinya adalah 2 banding 1. Ini dapat 2, ini 1. Jadi dibagi 3. Sehingga pemodal selain tanah, pemodal dalam bentuk dana, mendapatkan hasil 50% kali berapa? kali ini jatah dia dibagi tiga ya. Dibagi tiga. 50% ini dibagi tiga. Lalu dia mendapatkan dua bagiannya. Kok kayak gini ngitungnya? Dia mendapatkan 2/3 kali 2/3. Kemudian untuk pengelola yang beliau punya dua bagian, 50% plus 1/3 kali 50% sisanya dari hasil. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Sehingga untuk lahan tidak disewakan, tapi dijadikan sebagai bagian dari keterlibatan modal sebagai saham, dan dia dinilai sesuai dengan, ya pakai prediksi, ini nilai sewa berdasarkan prediksi. Oh, dapat 50 juta, berarti kurang lebih perbandingannya dengan dana operasional adalah setengahnya, maka dia mendapatkan kurang lebih sekian. Wallahu'alam. Nah, masalah teknis seperti ini, Anda boleh ngubah kesepakatan. Misalnya ini 60, 40, atau sekian puluh, terserah. Itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Anda dengan pihak yang kedua. Wallahu'alam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mbak Allah, saya dari Aceh. Mau tanya Ustaz, saya punya anak 4 orang laki-laki. Suami bersaudara 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan sudah meninggal. Gak lama suami meninggal, kemudian orang tuanya satu persatu meninggal. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana tentang adakah hak anak-anak saya? Demikian aja Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang ibu tanyakan, itu saya bahas di buku pengantar ilmu waris ini di bagian yang paling ujung. Yaitu pembahasan tentang wasiat wajib. Pembahasan tentang wasiat wajib yang jika terjadi satu kasus ya. Ada orang tua si A misalnya punya 5 anak. Laki, perempuan, laki misalnya. Kemudian anak pertama meninggal sebelum orang tuanya meninggal. Dan anak pertama ini sudah punya anak. Anak pertama ini sudah punya anak. Bagaimana cucunya ini, apakah dia juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari orang tuanya? Coba kita tuliskan ya. Misalnya A, B punya 5 anak ya. P, Q, R, S, T. Ini laki, perempuan, laki. Kemudian anak yang pertama, ini punya 4 anak. Punya 4 anak. X, Y, Z, C. P meninggal misalnya di tahun berapa? 2015. Kemudian A meninggal di tahun 2016. B meninggal di tahun 2017. Maka warisan A dan B turun, apakah X, Y, Z, C berhak dapat warisan? Secara kaidah ilmu waris, cucu ini nggak dapat. Kenapa? Ada anak laki-laki. Cucu tidak dapat ketika ada anak laki-laki. Di sini ada R dan ada T yang merupakan anak laki-laki. Sehingga cucu nggak dapat karena mahjub, terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Namun, para ulama menyebutkan bahwa A dan B ini bisa ngasih wasiat diserahkan ke cucu dari anak yang telah meninggal sebelum beliau meninggal. Sehingga kalau misalnya A dan B itu menyadari, nanti kalau saya mati, X, Y, Z, C yang merupakan cucunya, nggak dapat warisan terhalangi oleh R dan T, maka si A dan B langsung membuat perhitungan. Dia buat perhitungan, andaikan ayahnya masih hidup, kira-kira anak ini, cucu ini dapat berapa? Oh, dapat sekian dari jatah ayahnya. Baik, jadikan itu sebagai wasiat. Jadikan itu sebagai wasiat. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau A dan B ini tidak pernah berwasiat? Karena wasiat itu kan sifatnya sukarela. Bagaimana kalau A dan B ini tidak pernah berwasiat? Sampai keduanya meninggal dunia, mereka tidak pernah berwasiat untuk diberikan sebagian hartanya kepada X, Y, Z, dan C. Nah, ketika A dan B ini tidak pernah berwasiat, maka para ulama membahas, apakah bisa diasumsikan, A plus B berwasiat. Jadi misalnya A dan B tidak berwasiat. Sudah, kita asumsikan A dan B berwasiat. Nah, diasumsikan A dan B berwasiat itu dibahas dalam kajian seputar al-wasiyah al-wajibah. Dan ulama beda pendapat tentang kondisi al-wasiyah al-wajibah atau wasiat wajib. Wasiat wajib. Dan insya Allah kita akan mengupas bagian ini, membahas bagian ini di bab yang paling ujung dari buku Pengantar Ilmu Waris. Semoga Anda bisa bersabar untuk memperhatikannya. Dan nanti kita akan membandingkan antara hukum yang berlaku di negara kita, yang diatur oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dengan penjelasan para ulama terkait masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita baca satu pertanyaan melalui WA. Silahkan. Bismillah. Mohon maaf bertanya di luar tema, Ustadz. Apakah jika haid berhenti saat asar, apakah cukup sholat asar tanpa harus zuhur? Jika seorang wanita yang berhenti haid di waktu asar, apakah dia juga harus sholat duhur dan asar, ataukah sholat asar saja? Ada khilaf di antara para ulama salaf dalam masalah ini. Dan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa jumhur ulama salaf, yang dimaksud dengan ulama salaf adalah para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Jumhur ulama salaf mengatakan, dia harus sholat duhur dan asar di jamak takhir. Dia harus sholat duhur dan asar di jamak takhir. Dan itu juga merupakan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang berbeda dari pendapat jumhur hanyalah Hasan al-Basri. Menurut Hasan al-Basri, dia hanya wajib sholat asar saja. Sehingga kalau ada orang yang dia suci sebelum maghrib, dan itu cukup untuk melaksanakan sholat 4 rakaat duhur dan 1 rakaat asar, berarti cuma 5 rakaat. Kemudian setelah itu baru masuk waktu maghrib. Maka dia harus mengerjakan sholat duhur dan asar. Kenapa kok 1 rakaat yang asar? Ini batas minimal. Nabi SAW mengatakan, "Man adraka rak'atan, faqad adraka shalah." Siapa yang berhasil mendapatkan 1 rakaat, maka dia dianggap telah mendapatkan 1 sholat. Misalnya, duhur di Jogja atau asar di Jogja jam 3. Ya. Maghribnya jam 6. Kemudian wanita itu suci jam 6 kurang 15 menit. Dia butuh mandi. Setelah mandi, baru sholat. Selesai mandi, dia sholat. Mungkin hanya cukup untuk 1 rakaat saja. Maka sholat apa yang dikerjakan? Jawabannya asar saja. Karena nggak mungkin kalau dia sholat duhur, nanti asar nggak dapat. Tapi kalau misalnya jam 5:30 suci, lalu dia mandi, sehingga jam 6 kurang 20 sudah beres. Maka dia kerjakan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Demikian pula ketika ada wanita yang suci sebelum subuh. Subuh jam 4:30, jam 4 bangun suci, sudah tidak keluar darah. Segera mandi, kemudian kerjakan sholat maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.